bisa kujelaskan yang ada di dalam hatiku. Kau juga tak mau dengarkan seandainya aku katakan. Tapi kini kau belum tahu, ku sudah tak ingin denganmu. Kau terlalu banyak mengeluh, selalu kurangin itu. Semua cerita yang lama, dia memacu hidupku. Lebih baik ku jalan dengannya, itu satu hal yang baru. Jadi kau ku tinggalkan dan kau pun ku lepaskan. Saat ini ku ada pengganti yang selalu mau mengerti keajaiban ku temui. Sekarang ku miliki yang baru yang selama ini ku tunggu. Hidupku kini semakin seru, kau menjadi tiada. Wow, aku tak akan pernah mampu untuk menolaknya. Bila mana dia datang tiap waktu, sampai malam pun ku temani daripada dia sendiri. Sekarang kau miliki yang baru yang selama ini ku tunggu. Hidupku kini semakin seru, kau menjadi biarku. Wow, why you didn't know? Wow, why you didn't know? Wow, why you didn't know? Wow, why you didn't know? Sungguh tak bisa ku jelaskan yang ada di dalam hatiku. Terima kasih.